إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beriringan jatuhnya hujan, khusus bagian depan Masjid Rawatul Jannah yang akan mengganggu pendengaran kita, kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan suatu amalan yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Berkumpul kita untuk mengkaji salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ayat kursi. Ayat yang maha agung, ayat yang paling mulia, ayat yang sangat luar biasa besar mukjizat dan kedahsyatannya, itu yang akan kita pelajari, berpegang kepada hasil karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr yang telah menulis sebuah buku kecil yang ia beri judul dengan Ayatul Kursi wa Barahin At-Tauhid. Ayatul Kursi wa Barahinu At-Tauhid. Ayat kursi dan argumentasi-argumentasi tauhid. Yang dimaksud oleh Syekh di sini dengan judul ini adalah ingin memaparkan kepada kita dari ayat kursi ini argumentasi untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi ini sangat luar biasa, pendalilan-pendalilan terdapat di dalamnya tentang ketauhidan, tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam ubudiyah, Maha Esa dalam mendapatkan ibadah dari hamba-hambanya. Ini buku telah kita pelajari beberapa pertemuan, kurang lebih dua pertemuan dari pada waktu-waktu yang lalu, dan kita telah mendapatkan dari hadis-hadis yang dinukilkan oleh Syekh tentang keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi, terutama hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kemukjizatan ayat kursi yang tidak mampu dilawan oleh syaitan, yang tidak ada kekuatan syaitan untuk menghadapinya. Ini telah kita pelajari. Kemudian dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi tentang kapan saja kita membaca ayat kursi ini dalam keseharian kita, beliau menetapkan bahwasanya tidak kurang dari 8 kali kita dianjurkan oleh Nabi untuk membaca ayat kursi. Dalam keseharian kita tidak kurang dari 8 kali Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Berarti sudah 5 kali kita membaca ayat kursi. Kemudian Nabi pun mengajarkan kita untuk membaca ayat kursi 2 kali di pagi hari dan sore hari. Maksudnya 1 kali di pagi hari, di wirid pagi, kemudian atau zikir pagi, kemudian 1 kali lagi di sore hari, yaitu pada saat kita membaca wirid sore atau zikir sore hari. Berarti sudah 7 kali kita diajarkan oleh Nabi untuk membaca ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan pula kepada kita untuk membaca ayat kursi ini sebelum tidur. Berarti 8 kali paling kurang kita membaca ayat kursi. Subhanallah. Kenapa engkau mengajarkan kami seperti ini ya Rasulullah? Tentu jawabannya seperti yang dijawab oleh para ulama, bahwasanya tampak dari perhatian Nabi kepada ayat kursi ini besar, sehingga dia mengajarkan kita umatnya untuk selalu mewiridkan ayat kursi ini, dan bahkan bukan hanya 1-2 kali saja, bahkan Rasulullah SAW mengatakan atau mengajarkan kita 8 kali kita membaca ayat kursi dalam keseharian kita. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sampai pada pembahasan tentang anjuran untuk membaca ayat kursi di pagi dan sore hari. Kemudian beliau menukilkan dalil dari riwayat Ubay bin Ka'ab, kemudian juga dari riwayat-riwayat yang lain tentang disyariatkannya membaca ayat kursi di pagi dan di sore hari. Setelah itu beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'as Syaitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya sebuah buku. Dalam buku itu dia ingin atau beliau memaparkan tentang perbedaan antara wali yang sebenarnya dengan orang-orang yang berpura wali. Orang-orang yang berpura-pura wali dibedakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang ada orang di zaman beliau dan sampai sekarang yang mengaku-ngaku menjadi wali atau berpenampilan dengan penampilan wali dalam tanda petik, yaitu penampilan dalam berpakaian atau dalam bersikap dia mengaku menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam dengan baju dan pakaian wali ini ia menyimpan perbuatan-perbuatan syaitan. Dia menyimpan perbuatan-perbuatan syaitan. Ini yang disingkap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'as Syaitan. Al-Furqan artinya pembeda. Pembeda antara wali Allah yang sebenarnya dengan wali-wali syaitan. Luar biasa kitab ini. Dan saya alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sangat banyak perhatian terhadap buku ini ketika meringkas buku ini bersama salah seorang dosen saya di Fakultas Akidah, yang sendiri beliau meringkas, kemudian saya mengedit ringkasannya dan juga membaca buku aslinya dan membaca buku ringkasannya. Luar biasa buku ini. Buku ini sangat luar biasa, ringkasannya pun sangat luar biasa. Beliau ingin dengan dalil-dalil memaparkan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan syaitan, tentang perbuatan-perbuatan syaitan. Di sini beliau dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak perkataan, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mukjizat ayat kursi. Ia mengatakan, beliau menukilkan perkataannya, wa idza qara'ta ayatul kursi hunaka bisidqin batala hadza fa inna at-tauhida yatrudus syaitan fa inna at-tauhida yatrudus syaitan. Beliau sebelumnya menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kondisi atau keadaan-keadaan syaitan, orang yang dirasuki oleh syaitan dan bahkan mendatangkan syaitan untuk masuk ke tubuhnya, menampilkan perbuatan-perbuatan di luar kebiasaan. Bisa mungkin dia ditembus, tidak bisa dilukai oleh senjata tajam, tidak bisa ditembus oleh pedang. Kemudian juga kalaupun tertembus, tetapi dia tidak berdarah, tidak mencederainya, dan dia mampu menahannya. Dan ini dipertontonkan. Saya melihat sebuah hasil rekaman yang diambil oleh salah seorang syekh yang dia jabatannya adalah Badan Pemberantas Tukang Sihir, berada di Saudi Arabia di Riyadh, dan beliau membelikan hasil rekaman dari orang-orang yang berpura-pura wali dengan menampakkan bahwasanya saya wali dengan mengambil sebuah pedang kemudian ditusukkan ke perutnya tembus ke belakang. Inilah bukti saya sebagai wali, dan ini ada di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada perbuatan-perbuatan ini di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah. Abad ke-8 Hijriah atau akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 Hijriah. Penampilan yang seperti ini. Penampilan yang seperti ini. Ada orang yang menampilkan perbuatan-perbuatan yang mungkin dia bisa berjalan di atas permukaan air, kemudian dia bisa terbang di udara, di angkasa, kemudian dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mampu dilakukan secara normal. Ini adalah ahwal syaitaniyah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu kata Syekh, kalau engkau membaca di tempat itu, ketika engkau menyaksikan langsung tindakan-tindakan tersebut, kata Syekh, idza qara'ta ayat al-kursi hunaka, ketika engkau menyaksikan perbuatan-perbuatan itu, penampilan-penampilan seperti itu, misalnya sekarang orang-orang yang melakukan hal itu, misalnya dia mengiris-ngiris tubuhnya tidak bisa luka, atau dia bisa memakan sesuatu, makan api dan seterusnya, menampakkan hal itu, kalau engkau baca ayat kursi, kata Syekhul Islam, ini pengalaman pribadinya, kalau engkau baca ayat kursi, hunaka bisidqin, ini yang harus kita garis bawahi ungkapan beliau, engkau baca dengan penuh keyakinan dan pemahaman. Jadi bukan sekedar membaca saja, tapi kita mesti tahu apa yang ada dalam ayat kursi. Benar-benar kita pahami kemujizatan ayat kursi, dan engkau baca ketika itu dengan penuh keyakinan, batala hadza, maka tidak akan ada dan tidak akan mampu orang itu berbuat apa-apa. Tidak akan mampu orang tersebut berbuat apa-apa. Kata Syekh di sini, Syekhul Islam, fa inna tauhid yatrudus syaitan, karena tauhid yang benar akan mengusir syaitan. Tauhid yang benar akan mengusir syaitan. Dan ini yang dilakukan oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika dia berperang melawan orang-orang yang seperti ini. Dia turun ke pasar-pasar, turun ke mana-mana, dan bahkan dalam bukunya tersebut dia menantang malah, tolong kumpulkan seluruh orang yang seperti kalian ini. Kumpulkan dia di tempat dan saya berani melawannya. Berani melawannya. Ini kekuatan tauhid. Tidak ada yang dikhawatirkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat-sangat lemah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain membandingkan antara tipu daya wanita lebih kuat daripada tipu daya syaitan. Tipu daya wanita atau bujuk rayu wanita lebih berbahaya dari bujuk rayu syaitan. Ketika Allah katakan inna kaidas syaitan kana dha'ifa, sungguhnya tipu daya, tipu muslihat, bujuk rayu syaitan itu sangat lemah dan tidak akan mungkin mampu melawan orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Coba lihat ketika Allah berbicara tentang tipu daya wanita. Inna kaidahunna 'adzim. Ketika berbicara tentang wanita-wanita yang membujuk yang di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, wanita-wanita termasuk wanita yang menggodanya, Allah mengatakan inna kaidahunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya mereka luar biasa besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang bujuk rayu syaitan, ketika kita bermunajat, ketika kita dekat dengan Allah, tidak mampu syaitan untuk menyesatkan kita. Makanya Syekhul Islam Taimiyah, dengan ayat kursi saja syaitan tidak mampu, ketika kita memahami benar-benar pemahaman terhadap ayat kursi. Dan ini yang ia alami sendiri. Ini pengalaman pribadinya, dan dia memang benar-benar menantang mereka ketika banyak hal yang seperti ini terjadi di zaman beliau. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini batas terakhir kita membaca buku kecil karangan Syekh Abdul Razzaq. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu Syekh Abdul Razzaq, qal wa qala wa idza qara'a al insan indal ahwali syaitaniyah bisidqin abtalatha. Ini senada dengan ungkapan tadi. Beliau juga menukilkan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya yang lain atau di tempat yang lain dengan nada yang lain. Apabila seorang manusia membaca ayat kursi, ketika ada kondisi-kondisi syaitan atau keadaan-keadaan, penampilan-penampilan atau ahwal atau perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusiawi atau nampak dari wajah orang itu dia kesyaitanan. Ini apabila ada orang yang membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan dan memahami setiap ungkapan yang ada dalam ayat kursi itu, abtalatha, maka akan membatalkan, akan meluluhlantakkan kaidah syaitan. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala fi kitabihi qa'idatun jalilatun fit tawassuli wal wasilah. Kemudian ia juga mengungkapkan, kata Syekh Abdul Razak, itu Syekhul Islam Taimiyah mengungkapkan dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Qa'idah Jalila fit tawassuli wal wasilah, yaitu kaidah yang agung dalam tentang permasalahan tawassul dan wasilah. Apa kata beliau? Yaqra ayatal kursi bisidqin fa idza qara'aha taghayyaba dhalika aw sakh fil ardi aw sakha fil ardi aw ihtajaba aw ihtajaba. Ini ungkapan yang masih berhubungan dengan keadaan-keadaan yang ada unsur-unsur syaitan. Orang yang berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang di luar normal, keadaan normal, seperti yang tadi dicontohkan, bisa mengiris atau membacok-bacok tubuhnya tanpa ada sedikit pun tertoreh di tubuhnya tersebut, atau dia masukkan sesuatu dari kepalanya kemudian sesuatu, misalnya besi masuk keluar dari umurnya. Ini ada di zaman Syekhul Islam seperti yang diceritakan, kejadian seperti ini. Atau dia menusukkan ke tubuhnya sesuatu benda tajam, pedang misalnya, kemudian tembus ke belakangnya, tembus di bagian belakangnya tanpa ada keluar walau setetes darah pun. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam keadaan-keadaan syaitaniyah yang beliau ungkapkan. Kata Syekh, apabila orang membaca ayat kursi di tempat itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan atas kemujizatan ayat kursi dan ia memahaminya, maka taghayyaba dzalika awsakha fil ardh, kekuatan itu akan serta merta akan luluh, tidak ada sedikit pun lagi daya dan kekuatannya, dan dia bersembunyi ke dalam permukaan bumi karena setan tidak akan mampu mendengarkan bacaan ayat kursi di hadapannya. Ini pengakuan setan sendiri seperti dalam hadis yang kita baca pada pertemuan pertama tentang keutamaan ayat kursi. Kemudian Syekh juga melanjutkan nukilan dari Syekhul Islam Taimiyah, wa qala rahimahullah, fa ahlul ikhlasi wal imani la sultana lahu alaihim, wa lihada yahrabuna minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah, wa yahrabuna min ayatil kursi wa akhiri suratil baqarah wa ghairi dhalika min qawari'il Qur'an wa min al-jin man yukhbiru bi umurin mustaqbalah lil quhan wa ghairil quhan mimma yasriqunahu min as-sam'i wal kahanatu kanat zahiratan katsiratan bi ardil arabi falamma dhahara at-tauhid harabat ash-shayatin wa batalat aw qallat thumma innaha tadhharu fil mawadhi'i allati yakhtafi fiha athar at-tauhid. Ini masih ungkapan nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan di sini, dan ini pentingnya tauhid. Ini pentingnya kita menanamkan tauhid di hati kaum muslimin sehingga dia tidak menggantungkan dirinya kepada apapun juga, tidak menggantungkan kepada benda gantungan-gantungan yang diletakkan di rumahnya, tidak menggantungkan harapan dan kekuatan dan penjagaan dirinya kepada benda-benda yang digantungkan di tubuhnya, kepada keris, kepada batu, kepada apapun juga. Bergantunglah ia kepada Allah. Ini hakikat tauhid. Kata Syekh di sini, fa ahdul ikhlas, maka orang yang benar-benar ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wal iman, dan orang yang beriman meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya Allah yang akan menjaganya, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang menguasainya, maliki yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan sebagaimana dia menguasai alam semesta ini. Maka orang yang seperti itu, yang mengimani itu, la sultana lahu alaihim, iblis atau syaitan tidak memiliki kemampuan untuk membahayakan mereka. untuk mencelakakan mereka, kata Syekhul Islam Taimiyah. Walihada, oleh karena kekuatan tauhid inilah, yahrubuna minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan akan melarikan diri dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Bayangkan lemahnya setan, tidak mampu dia tinggal di rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dibacakan saja surat Al-Baqarah, mereka tidak mampu lagi. Karena dalam surat Al-Baqarah di antaranya ada ayat kursi. Ada ayat kursi dalam, karena surat Al-Baqarah pada ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Adanya surat ayat kursi. Maka syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan dia pun akan lari dari ayat kursi. Tidak mampu mendengarkan ayat kursi. Kemudian juga dia tidak juga mampu untuk mendengar ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Dan siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya sampai dia bangun. Atau akan selalu ada penjaga yang akan menjaganya sampai datang pagi hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, wa ghairi dzalika min qawari'il Qur'an. Dan ayat-ayat yang lain yang memang penghancur-penghancur setan. Banyak yang biasa dibaca oleh orang-orang yang meruqyah dari ayat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzat, dan surat Saffat, surat-surat jin, ini juga termasuk qawari Al-Quran yang tidak akan mampu dilawan oleh syaitan, yang akan menghancurkan kekuatan syaitan. Kemudian beliau Syekhul Islam menceritakan tentang alam jin sedikit. Wa minal jinni may yukhbir, dan ada di antara bangsa jin yang mengabarkan kepada tukang sihir atau peramal-peramal tentang perkara-perkara yang akan datang. Jadi ada jin yang pekerjaannya ini, yang memberitahukan kepada kuhan, yaitu tukang sihir atau peramal-peramal tentang perkara-perkara yang akan datang, umur mustaqbalah. Mungkin kejadian-kejadian yang akan datang tahun 2014 ini sudah sekarang sudah mulai orang meramal tentang apa yang akan terjadi untuk tahun 2014. Sudah ada peramal-peramal yang tentu ini adalah murid-murid setan atau murid-murid jin. Murid-murid jin yang kata Syekhul Islam, mereka akan mencuri-curi berita langit seperti yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mimma yastaliquna as-sam'a. Mereka mencuri-curi berita dari apa yang ditetapkan oleh Allah di langit dunia, mereka akan curi, dan inilah yang akan mereka imlakkan, akan mereka diktekan ke tukang sihir-tukang sihir dan orang-orang yang meramal perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Beliau bercerita, Syekhul Islam Taimiyah, wal kahanatu perdukunan, dan profesi meramal ini merupakan fenomena yang sangat aktual di bangsa Arab. Ini kebiasaan orang Arab ini sangat marak tentang peramalan dan perdukunan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal kahanatu kanat zahiratan katsiratan bi ardil Arab. Falamma zaharat tauhid, maka ketika agama tauhid muncul di negeri Arab, agama Islam muncul di negeri Arab, harabatis syayatin, maka syaitan pun sudah merasa panas untuk tinggal di sana. Syaitan pun melarikan diri karena tumbuhnya ajaran tauhid di sana. Harabatis syaitan wa batalat aw qallat, dan batallah segala daya-daya sihir mereka yang diajarkan kepada manusia, dan juga atau kemungkinan atau paling kurang berkurang kekuatan syaitan untuk mengajarkan sihir di negeri Arab. Summa innaha tazharu, kemudian ilmu sihir dan perdukunan ini akan muncul kembali dan muncul bermunculan di tempat-tempat yang mana kurangnya tauhid. Di daerah-daerah yang kurangnya tauhid, bermunculah berbagai macam ilmu perdukunan dan sihir. Ketika tidak ada agama tauhid, maka syaitan mempergunakan kelemahan iman dan tauhid untuk mengajarkan kepada orang-orang agar dia bisa melakukan kesyirikan kepada Allah dengan ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Karena memang mereka adalah murid-muridnya setan. Murid-muridnya setan seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah juga. Makanya Al-Baqarah tidak mampu dilawan oleh setan karena Allah buka rahasia mereka. Wattaba'u ma tatlu syayatini ma syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه sampai akhir hayat, ayat dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana tipu daya syaitan mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Hal ini menjelaskan kembali bahwasanya tauhid benar-benar tidak akan berkumpul ilmu sihir dengan tauhid. Setan akan lari ketika di suatu tempat muncul ajaran tauhid, keyakinan yang benar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya ketika tauhid tidak ada, ketika keimanan yang benar tidak ditanamkan kepada kaum muslimin, maka inilah lahannya setan untuk mengajarkan ilmu perdukunan dan ilmu sihir serta ilmu peramalan. Dan buktinya sekarang kita nampak dalam fakta semakin tidak adanya ajaran tauhid, ilmu yang mengajarkan keyakinan yang benar kepada Allah, maka bermunculan bahkan diajarkan, ditampilkan di media-media masa ilmu perdukunan, ilmu sihir, dan ini semuanya adalah ahwal syaitaniyah. Kemudian beliau masih menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadhil ahwal as-syaitaniyah tabtulu au tad'afu idza dzukira Allah wa tauhiduhu wa quriat qawari'ul Qur'an la siyama ayatul kursi fa innaha tubtilu 'ammata hadhihi al khawariq al syaitaniyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keadaan-keadaan yang dirasuki oleh syaitan ini akan batal dan tidak akan ada kekuatannya lagi atau melemah apabila ada upaya mengingat Allah, diingatkan kepada Allah atau diingatkan ketauhidan, dan dibacakan ayat-ayat yang menekankan tentang masalah ketauhidan, la siyama apalagi yang dibaca itu ayat kursi. Fa innaha tubtilu, karena ayat kursi itu akan membatalkan seluruh keadaan-keadaan syaitan. Seluruh keadaan-keadaan syaitan dibatalkan oleh ayat kursi, dan ini pengalaman pribadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia memberantas dengan ilmunya, dengan keimanannya, dengan ayat senjatanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tentara-tentara syaitan di zamannya. Kemudian Syekh melanjutkan ungkapannya, wa targhibu fil iktsari min qira'atiha al-waridu fi sunnah dalilun ala masisi hajatil muslim ilaiha. Anjuran dari Nabi yang banyak untuk mewiridkan ayat ini, dan sudah terdapat dalam hadis-hadis yang banyak, dan bahkan tadi kita sebutkan tidak kurang Nabi menganjurkan kita setiap hari membaca ayat kursi ini 8 kali. Banyaknya anjuran ini merupakan dalil, merupakan adanya pernyataan dari Nabi betapa pentingnya, betapa besarnya kebutuhan seorang muslim kepada ayat kursi, betapa besarnya perhatian atau kebutuhan seorang muslim untuk memahami apa yang terkandung di dalam ayat kursi ini, dari penegasan-penegasan dari Allah tentang tauhid dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ladzi la yasmudu amamahu batil, yang mana Allah dengan kekuasaannya tidak ada kebatilan yang tegak di hadapan kebenaran. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran yaitu tauhid, dan hancurlah kebatilan yaitu kesyirikan. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kesyirikan itu pasti akan musnah. Karena Allah yang menjelaskan tentang itu. Bal yuhaddimu arkanahu, bahkan ketauhidan akan menghancurluhkan pondasi-pondasi kebatilan. Wa yuzalzil, dan akan menggoncangkan bangunannya. Wa yufarriqu jam'ahu, memecah belahkan kekuatan-kekuatan mereka. Wa yaqta'u dabirahu, mengusir kekuatan kebatilan sejauh-jauhnya. Wa yamhu aynahu wa athara, dan akan menghapus bekas-bekasnya. Maka ketika Nabi selama 13 tahun lebih menanamkan ajaran tauhid di kota Mekah, maka tidak ada syaitan pun yang muncul di sana. Bayangkan betapa kekuatan tauhid ini ketika ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Memang ini nampak oleh kita betapa pentingnya dakwah tauhid, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, tentunya kepada umatnya secara umum. Kemudian Syekh melanjutkan, وَقَدْ أَفَادَتْ النُّسُوسُ الْمُتَقَدِّمَةُ إِسْتِحْبَابَ قِرَاءَةِ الْمُسْلِمِ لِهَذِهِ الْآيَةِ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Sungguh telah kita simpulkan dari hadis-hadis dan nas-nas yang telah berlalu, nampak sebuah kesimpulan bahwasanya sunnahnya seorang muslim untuk membaca ayat ini, ayat kursi ini, 8 kali setiap hari dan malam. Marrataini fis sabah wal masa, 2 kali di pagi dan sore hari. Wa marratan indan naumi, 1 kali ketika mau tidur. Wa khamsa marratin adbar as-salawatil maktubah, dan 5 kali setiap selesai salat 5 waktu sehari semalam. Wa indama yatayassaru al-muslimu, wa indama yatayassaru lil muslimi hadha at-tikrar ma'al istihdar lil ma'ani wad dilalat, dan ketika seorang muslim mudah untuk membaca ayat kursi ini dengan jumlah yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, beriringan dengan itu menghadirkan hatinya untuk memahami makna dan pendalilan-pendalilan atau kandungan-kandungan ayat kursi ini, kemudian dia berpikir atau berupaya menganalisa maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang ada dalam ungkapan-ungkapan kata demi kata dalam kursi itu, ya'zumu qadru tauhid fi qalbihi, maka secara otomatis kedudukan tauhid akan semakin besar di dalam hatinya. Wa tastawthiqu urahu fi nafsi, dan akan semakin kokoh ikatan tauhid di dalam jiwanya. Wa taqwa awasiruhu fi fawaadihi, dan semakin kuat buhulan tauhid di dalam jiwanya, di dalam sanubarinya. Fayakunu mustamsikan bil urwatil wuthqa, maka akhirnya dia akan berpegang teguh dengan urwah wuthqa, ikatan yang kokoh yang kuat. Allati lam fisama laha, yang tidak akan terpisah selamanya ketika dia berpegang teguh dengan ikatan tersebut. Kama huwa mubayyanun fil ayati allati tali ayatul kursi, sebagaimana yang terdapat dalam ayat setelah ayat kursi. Karena setelah ayat kursi Allah mengatakan, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, yang lam fisama laha. Ini ayat langsung datang setelah ayat kursi, menandakan bahwasanya kursi merupakan salah satu sarana kita untuk berpegang teguh kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, falaisal matlubu alqira'atu duna istizkaril ma'ani, yang dituju maksud dalam membaca kursi ini bukan hanya sekedar membaca. Makanya terkadang kita membaca di kursi tetapi kita tidak merasakan kemujizatannya. Kita merasakan masih kosongnya hati kita, masih hampanya, masih lemahnya kita. Terkadang kita mampu diganggu oleh syaitan, tidak bisa menguasai atau tidak bisa selamat dari gangguan syaitan, padahal kita sudah membacanya. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita tidak memahami kandungannya. Maka Syekh mengatakan yang dituju di sini bukan hanya sekedar membaca, kemudian juga hanya sekedar mentilawahnya tanpa ada upaya mentadaburnya. Wa idza kana Allah qad qala fi umumil Qur'an, dan bila mana Allah sudah berfirman tentang Al-Qur'an secara keseluruhan. Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak berupaya untuk mentadabbur Al-Qur'an? Secara umum Allah mempertanyakan ini kepada kita kaum muslimin. Mana kita berupaya untuk mentadabbur Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka sudah tertutup, sudah terkunci sehingga tidak mau lagi memahami Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an? Ini tujuan sebenarnya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat kursi pun yang merupakan ayat yang paling mulia dalam Al-Quran mesti kita pahami, mesti kita tadabbur. Maka ketika dalam konteks menjadikan ayat kursi sebagai senjata, bukan hanya sekedar membaca, mesti kita pahami kata demi kata yang ada dalam ayat kursi tersebut. Kenapa Allah menjadikan dia sebagai ayat yang termulia? Kalau bukan setiap hurufnya, setiap katanya memiliki mukjizat yang luar biasa, menjelaskan tentang keagungan, keperkasaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan seperti itu. Afala yatadabbarul Qur'an? Apakah mereka tidak berupaya untuk mentadabbur Al-Qur'an? Fa kaifa sya'nu idzan fi a'zami ayatihi wa afdaliha al-itlaq ayatul kursi? Seperti yang saya ungkapkan tadi, Al-Qur'an secara umum diperintah kita untuk mentadabburnya, apalagi ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an yaitu ayat kursi. Fa illam yakun hunaka tadabbur dha'ufal atharu wa qallal intifa'. Ini yang harus kita garis bawahi. Ketika lemah upaya untuk mentadabbur dan memahami kandungan ayat kursi, maka seketika itu juga melemah kekuatan dan mukjizat ayat kursi pada orang tersebut. Melemah kemukjizatan dan kedahsyatan kekuatan ayat kursi pada orang tersebut. Ketika dia hanya sekedar membaca atau pemahamannya sangat-sangat dangkal terhadap ayat kursi, maka sebegitu pula lah lemahnya kepengaruh ayat kursi yang akan mengalirkan kekuatan kepadanya. Ini kata Syekh. Wa qad marra ma'ana qariban qawlu Syekhul Islam, dan telah kita nukilkan beberapa waktu yang lalu, yaitu belum lama, artinya tadi yang kita sempat bacakan perkataan Syekhul Islam tentang membaca ayat kursi. Kalau kita membaca ayat kursi bisidqin, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pendalaman dan penuh kepahaman, maka tidak akan ada kekuatan yang jahat akan tegak di hadapan kita. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau melanjutkan, fashattanu baina man yaqra'uha biqalbin lahin wa man yaqra'uha mutafakkiran fi ma'aniha al-'azimah wa dilalatiha al-mubarakah 'ala at-tauhid wat-ta'zim lillah. Fayamtali'u qalbuhu tauhidan wa ya'muru fu'aduhu bil imani wat ta'zim. Kata beliau, sangat sangat sangat jauh perbedaan antara orang yang membaca ayat kursi dengan hati yang lalai, yang dia hanya membacanya dengan lidahnya tetapi tidak sedikit pun masuk ke dalam hatinya. Perbedaan antara dia sangat jauh dengan orang yang membaca ayat kursi juga dengan penuh pemahaman dan tadabbur, dia memahami makna-maknanya yang agung dan dalil-dalil yang penuh dengan keberkahan terhadap tauhid dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaligus ketika dia membaca, hatinya penuh dengan tauhid, dirinya atau jiwanya dimakmurkan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara dua orang ini. Betapa banyak kita dapatkan di rumah-rumah ayat-ayat kursi yang digantungkan di rumah, ayat kursi yang ditertulis dengan tulisan yang tidak bisa dibaca oleh ahli qiraat sendiri, dengan kaligrafi, dengan hiasan-hiasannya, sehingga tidak mungkin dibaca. Tidak mungkin dibaca, digantungkan di rumah. Apa artinya? Ayat kursi itu mukjizatnya muncul ketika dibaca dan ketika ditadabbur, dan kita mengalir bersama setiap kata ayat kursi, nampak oleh kita betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh kita ketika Syekh Abdul Razzaq mengupas kata demi kata dari kata-kata yang ada dalam ayat kursi. Wa fi hadhihi al-qira'ati al-mutakarrira li ayati kursi ma'a tadabburi fa'idatun 'azimah muhimmah kam ghafila 'anha katsirun minan nas. Dalam membaca mengulang-ulangi 8 kali setiap hari. Bersamaan dengan itu kita berupaya sedikit demi sedikit mentadabbur, memahami, menelaah, menganalisa kandungan ayat kursi, akan nampak faedah yang sangat besar. Bayangkan, bukan sekali kita baca satu hari. 5 kali di setiap kita selesai sholat dalam kondisi beribadah. Ketika di pagi hari dan di sore hari, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah. Ketika kita sebelum tidur meminta perlindungan kepada Allah dan berupaya menelaah dan mendalaminya, maka lambat laun akan semakin tertanamkan kekuatan tauhid ke dalam hati kita, kata Syekh Abdul Razzaq di ungkapannya ini. Betapa banyak orang yang lalai dari ini. Kam ghafila anha katsirun minan nas. Manusia, bahkan kaum muslimin, banyak yang tidak hafal ayat kursi. Banyak kaum muslimin yang tidak hafal ayat kursi. Bagaimana dia mempercayai dirinya bagaimana dia memahami tauhid, padahal ayat kursi adalah simbol dari ketauhidan. Karena dalam ayat kursi inilah terletak kesimpulan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dia merupakan ayat yang paling mulia. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi hadhihi alqira'ati almutakarrirati li ayati alkursi ma'a at-tadabburi fa'idatun 'azimatun muhimmah kam ghafila 'anha katsirun minan nas ala wa hiya ahammiyatu istidkari at-tauhid wa istihdari arkanihi wa ta'miqi usulihi fil qalbi wa tawsi'i masahatihi fi khilafan liman yuhawwin min amri at-tauhid wa mudarasatihi wa annahu yakfi an yata'allamahu al-mar'u fi daqa'iqa wa lahadhatin duna al-hajati ila istidkar al-mustamir wa dawam al-mudarasah. Dalam ungkapan beliau ini menjelaskan kepada kita tentang manfaat yang besar ketika Rasulullah SAW menganjurkan kita dalam keseharian kita mengulangi paling kurang 8 kali membaca ayat kursi ini dengan mentadabburnya, dengan keutamaan yang sangat besar dan hasil yang sangat luar biasa. Ada satu faedah dari anjuran Nabi berkali-kali kita selalu membaca ayat kursi ini setiap hari dengan berupaya mentadabburnya. Ada faedah yang tersembunyi, kata Syekh, dan faedah ini banyak orang yang tidak mengenalnya, yang tidak mengenal dan melalaikannya, yaitu pentingnya mengulang-ulang pengajian tentang tauhid, pentingnya mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan tauhid. Karena memang ayat kursi adalah tauhid, ayat kursi adalah tauhid, dan Rasulullah SAW setiap hari menganjurkan kita mengulang-ulangnya 8 kali. Ini diambil faedah, kata beliau, pentingnya kita mengulang-ulangi pembahasan-pembahasan tauhid dan juga menghadirkan rukun-rukun tauhid. Pentingnya menghadirkan selalu rukun-rukun yang sangat penting dalam tauhid dan mendalami dasar-dasarnya di dalam hati. Kemudian juga memperluas pemahaman tauhid ketika kita mengulang-ulanginya. Berbeda hal ini bertentangan dengan sebagian orang ketika mereka meremehkan perkara tauhid. Mereka meremehkan perkara tauhid dan bahkan membencinya. Ini dari anjuran Nabi kita mengulang-ulangi ayat kursi 8 kali paling kurang setiap hari dan malam kita. Di sini diambil betapa pentingnya kita mengulang-ulangi ayat-ayat atau perkara-perkara yang berhubungan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah itu melanjutkan, inna hadhihi al-ayatal karimatal mubarakah mutakawwinatun fi asri jumal. Ayat kursi yang penuh berkah ini tersusun dari 10 kalimat. Ashar min asri jumalin, tersusun dari 10 kalimat. Fiha min tauhidillahi wa tamjidihi wa ta'zimihi wa bayan tafarrudihi bil kamali wal jalali ma yuhaqqiqu liman qara'aha al-hifdha wal kifaya. Dalam 10 kalimat itu terkandung tauhid kepada Allah, pengagungan Allah, upaya membesarkan Allah, kemudian penjelasan tentang kemahaesaan Allah dalam kesempurnaannya, esanya Allah dalam kesempurnaan dan keperkasaannya, yang semua itu merealisasikan siapapun yang membacanya untuk mendapatkan penjagaan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha sempurna, Maha perkasa. Ketika orang mendalami tauhid dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia atau sudah pasti dia akan mendapatkan penjagaan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dalam ayat yang 10, dalam 10 kalimat itu juga terdapat nama-nama Allah yang indah. Terdapat dalam ayat kursi, maksudnya dalam ayat kursi terdapat 5 nama Allah. 5 nama Allah. Dalam ayat kursi terdapat 5 nama Allah, yaitu Allah. Yang pertama Al-Hayy, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Ali, yang keempat Al-Azim, yang kelima. Itulah nama Allah, 5 nama Allah yang ada dalam ayat kursi. Kemudian Sebelumnya saya ulangi kembali, dalam ayat kursi ini terdapat 10 kalimat atau 10 ungkapan yang menceritakan tentang tauhid, pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada juga penjelasan tentang keesaan Allah dalam kesempurnaan dan kemuliaannya. Kemudian 5 ayat, 5 nama Allah, kemudian ada lebih dari 20 sifat Allah. 10 pengagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian 5 nama Allah, lebih dari 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 20 sifat, ini bukan bertanda adanya sifat 20, tapi lebih dari 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan 20 saja, tetapi lebih dari 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, waqad budi'at bi dzikri tafarrudillahi bil uluhiyyati wa butlani uluhiyyati kulli man siwa. Dimulai ayat kursi ini dengan penegasan tentang esanya Allah dalam uluhiyah. Penegasan tentang esanya Allah dalam tauhid, dalam uluhiyah, yaitu Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan batilnya penyembahan-penyembahan atau peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang hidupnya Allah. Tsumma dzikru hayatillahil kamilah, penjelasan tentang sifat hidupnya Allah yang sempurna. Allati la yalhaquha fana, yang mana hidupnya Allah itu abadi dan tidak akan habis kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzikru qayyumiyyatihi subhanahu, dan juga setelah itu ada penjelasan tentang kemaha berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun dan apapun dari makhluknya. Allah berbuat sendiri tanpa membutuhkan apapun dan siapapun juga. Inilah kemahaesaan Allah dalam berdiri. Dia tidak membutuhkan ketika dia berdiri sendiri kepada siapapun dan apapun. Ketika dia berbuat, dia tidak membutuhkan yang membantunya, dan juga tidak terhalangi oleh siapapun juga. Allah ketika dia berbuat, tidak ada yang membantunya menjadi pembantu Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada juga yang menghalangi Allah berbuat. Inilah kemahaesaan Allah dalam berdiri sendiri. Ai qiyamuhu bi nafsihi, kata Syekh, maksud dari qayyum artinya dia berdiri sendiri. Wa qiyamuhu bi tadbiri umuri khalqihi, dan berdirinya Allah dengan sendirinya mengatur alam semesta ini. Allah yang mengatur dengan sendirinya tanpa memerlukan bantuan dari siapapun, apapun makhluknya. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala bukan pembantunya. Para malaikat yang Allah cipta bukan pembantu-pembantu Allah. Allah tidak membutuhkan sama sekali kepada para malaikatnya. Allah yang menciptakan para malaikat. Allah yang menciptakan para malaikat, dan ia pula yang memberikan kekuatan, ia pula yang memberikan keistimewaan, ia pula yang memberikan kemampuan kepada para malaikat. Berarti apa yang dilakukan oleh malaikat itu adalah kemampuan Allah. Apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika ada yang kerjanya mengatur rezeki, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan seterusnya dari pekerjaan para malaikat, itu semua adalah kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, bukan kemampuan mereka sendiri. Ini menandakan bahwasanya Allah tidak membutuhkan mereka dan dalam mengatur alam semesta ini. Allah berdiri sendiri, dan dia pula yang mengatur dengan sendirinya urusan perkara-perkara makhluknya. Kemudian setelah itu, wa dzikru tanazzuhihi subhanahu an sifatin naqsi, dan juga ada penjelasan tentang sucinya Allah, maha sucinya Allah dari sifat kekurangan dan dari sifat kekurangan. Tanazzuhihi, tanazzaha artinya bersih dan suci Allah dari sifat kekurangan. Di sini terkandung dalam firman Allah dalam ayat kursi ini, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Jadi tidur dan mengantuk itu adalah sifat kekurangan dan tidak dimiliki oleh Allah, karena Allah maha sempurna. Maka yang tidur, yang mengantuk, atau bagi yang tidur atau hanya mengantuk saja, ini merupakan sifat kekurangan yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ini hanya sebatas ringkasan yang dijelaskan oleh Syekh dari ayat kursi, wa bayan sa'ati mulkihi subhanahu, dan setelah itu penjelasan tentang luasnya kekuasaan Allah. Wa anna jami'a man fis samawati wal ardi abidun lahu, bahwasanya seluruh yang ada di langit dan yang di bumi adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Itu berdasarkan firman-Nya dalam Al-Kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dakhiluna tahta qahrihi wa sultani. Semua penguasa-penguasanya, yang para malaikatnya, para nabinya, dan semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit dan yang ada di bumi, di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wa dzakara anna min adillati 'azamatihi annahu la yumkin li ahadin min khalqi an yashfa'a 'indahu subhanahu illa min ba'di idznih. Di antara disebutkan dalam kursi, di antara tanda-tanda keagungan Allah, bahwasanya pada hari kiamat tidak ada satupun di sana orang yang mampu memberikan bantuan kepada siapapun juga. Ya, hari kiamat itu tidak ada yang mampu memberikan bantuan. Tidak ada yang mampu memberikan bantuan kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan betapa luasnya kekuasaan Allah, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada yang mampu berbuat apa-apa. Tidak ada, sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda betapa luasnya kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat kursi itu juga ada penetapan sifat ilmu milik bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu berilmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki dan maha berilmu, memiliki ilmu, dan ilmu Allah maha luas. Wa anna ilmahu subhanahu muhitun bikulli ma'lum, kata beliau bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala yang diketahui. Segala sesuatu tidak luput dari ilmu Allah. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, apapun yang tersembunyi di alam semesta ini, tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah abadi dan azali. Ilmu Allah itu tidak pernah dan tidak dimulai dengan ketidaktahuan, dan juga tidak akan berakhir dengan ketidaktahuan. Ilmu Allah tidak bertambah. Ilmu Allah tidaklah bertambah dan tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhirnya. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Fa huwa ya'lamu, dan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma kana, apa yang telah terjadi, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi, law kana kaifa yakunu, apabila sesuatu yang tidak terjadi itu terjadi, Allah mengetahuinya. Inilah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dalam ayat kursi juga ada penjelasan tentang kemahaagungan Allah dengan menyebutkan tentang makhluknya yang besar, yaitu apa? Kursi. Allah menceritakan tentang salah satu makhluknya yang besar, yaitu kursinya, dengan firman-Nya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, meluasi kursinya, atau kursinya lebih luas dari langit dan bumi. Apa faedahnya di sini ketika Allah ceritakan tentang kursinya? Ini makhluk Allah, kursi. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, kursi yang tidak bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Betapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan ia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah? Allah menjelaskan dalam firman-Nya ini betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan makhluknya kursi yang lebih besar daripada langit dan bumi. Kemudian fa idza kana al-kursi wa huwa makhluq min makhluqatihi wasi'a as-samawati wal ard, apabila kursi saja yang dia merupakan makhluk dari makhluk-makhluk Allah lebih besar daripada langit dan bumi, fa kaifa bil khaliqil jalil wa rabbil azim, bagaimana pula dengan besarnya Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini kata Syekh Abdul Razak, saya kira cukup sementara sampai di situ. Kita membaca kesimpulan atau secara global tentang tafsir ayat kursi dinukilkan oleh saya di sini, tentang secara umum tentang makna ayat kursi. Nanti akan secara detail beliau jelaskan kata demi kata, ungkapan demi ungkapan, kalimat demi kalimat tentang pendalilan tentang tauhid dari ayat kursi yang sangat agung tadi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bila ada pertanyaan kita buka. Ini pertanyaan, kapan saja ayat kursi dibaca dan apakah boleh dibaca setelah salam dari salat wajib, setelah astagfirullah, sebelum zikir subhanallah. Ini pertanyaan sebenarnya dalam penjelasan sudah kita sampaikan. Rasulullah SAW menganjurkan kita 8 kali setiap hari dan malam kita membaca ayat kursi. 5 kali di salat, setelah salat fardu. Setelah salat fardu, di kapanpun lah, kapanpun, apakah setelah astagfirullah atau sebelum atau di akhir zikir kita setelah salat, kita membaca ayat kursi, karena diperintahkan setelah salat fardu. Jadi 5 kali setelah salat fardu, 2 kali di wirid pagi sore, 2 kali di wirid pagi sore, di pagi hari kita baca ayat kursi, di sore hari kita baca ayat kursi, dan 1 kali sebelum tidur. 1 kali sebelum tidur, kesemuanya ada dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Kita baca surah Al-Baqarah di rumah walaupun kita tidak tahu secara dalam makna surat atau ayat-ayat tersebut, apakah setan lari dari rumah kita? Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang dibacakan surah Al-Baqarah berarti dibacakan syaratnya, walaupun tidak ada syarat untuk dipahami, tetapi tentu ketika kita membacanya dengan pemahaman itu lebih berpengaruh. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan inna syaitan ya tafirru minal bait allati tuqra'u fihi surah Al-Baqarah, dibacakan surah Al-Baqarah berarti tidak ada syarat untuk memahami maknanya, walaupun ini memang lebih menyempurnakan, kita pun bisa memahami maknanya dan mendalaminya jauh lebih bermanfaat atau lebih berfaedah daripada kita hanya membacanya saja. Kemudian, apa zikir pagi sore boleh kita baca sambil membawa kendaraan pergi kerja karena tidak sempat duduk di masjid membacanya? Wirid pagi sore tidak mesti setelah salat subuh atau setelah salat asar, karena di waktu ditetapkan di waktu sore dan di waktu pagi. Dalam kondisi apapun juga kita, dalam kondisi apapun juga kita, itulah wirid pagi sore, bukan setelah salat asar atau salat subuh. Bukan setelah salat subuh atau salat asar. Memang kondisi seperti itu lebih utama memang. Kondisi kita setelah salat subuh menunggu terbitnya matahari, kita membaca wirid pagi, atau salat asar kita duduk sebentar untuk membaca wirid pagi sore, ini yang paling utama waktunya, tetapi tidak dikaitkan dengan waktu salat. Karena di situ dijelaskan adalah idza amsa wa asbaha. Artinya ketika dia berada di sore hari atau ketika dia berada di pagi hari, bukan dikaitkan dengan waktu salat. Maka dalam kondisi apapun juga, kondisi kita mengendarai kendaraan, kita hafal misalnya, atau dalam keadaan duduk, atau dalam berjalan ketika menuju rumah, ini juga tidak ada larangan, karena memang membaca wirid pagi sore itu dikaitkan dengan waktu sore dan paginya, bukan dikaitkan dengan waktu salat. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain? Ya, yang saya silakan tadi tidak ada ketentuan setelah dan sesudah astagfirullah apa, tetapi yang ada adalah setelah salat, dubur kulli salat, setiap penghujung setiap salat, artinya setelah salam. Kapan membacanya? Apakah setelah istighfar, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, astagfirullah, lalu kita baca ayat kursi? Ini juga tidak mengapa, karena bacaan wirid di setelah salat itu selain dari istighfar itu tidak ada urutannya, tidak ditetapkan urutan. Maka di setelah istighfar atau setelah baca subhanallah subhanallah, setelah Allah yang 33 kali itu kita baca, atau setelah berdoa misalnya, kita kalau kita berdoa kita ayat kursi juga tidak mengapa, karena kita setelah itu dikaitkan dengan dubura kulli salat, yaitu penghujung atau setelah setiap fardu. Maka tidak ada ketetapan waktunya. Apabila ada yang membaca setelah istighfar ayat kursi langsung, juga tidak mengapa. Seperti jelaskan ulama, bahwasanya zikir setelah surah itu tidak ada ketentuan urutannya. Tidak ada ketentuan urutannya. Yang datang di Nabi SAW adalah hadis-hadis yang berpisah-pisah, kemudian disatukan oleh para ulama, maka tidak ada urutan tertentu. Walaupun istighfar ini yang disabit dari Nabi SAW bahwa setiap setelah selesai dia mengucapkan salam kedua, seperti hadis dalam Sahih Bukhari, istighfar salasan. Berarti ini memang yang pertama. Adalah di dalam lain bahwasanya Rasulullah SAW tidak diketahui selesai salat kecuali setelah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini juga ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Yang kita katakan bahwasanya tidak ada urutan tertentu yang mesti kita baca sesuai dengan urutan tersebut dalam zikir-zikir setelah salat. Maka ayat kursi yang tadi dianjur kita membacanya, apakah kita baca setelah istighfar atau setelah mengucapkan Allahu Akbar, takbir, subhanallah, la ilaha illallah dan takbir, setelah itu 33 kali kita baca ayat kursi, ini juga tidak mengapa. Dan setelah selesai semuanya pun kita baca dengan syarat setelah sholat, maka ini juga tidak mengapa. Ini yang saya ketahui. Allah Ta'ala alam. Al-Baqarah. Yang saya rasa kalau kita berniat, tetapi tentunya kita bukan hanya sekedar menyetel kasetnya, kemudian kita berbuat apapun pekerjaan tanpa perhatian kepada apa yang dibaca, padahal kita memang ingin menyetelnya untuk didengar. Kalau seandainya kita menyetel untuk mendengar, saya berharap bisa berpengaruh kepada setan. Akan tapi kalau kita setel, kita juga tidak mendengar, kita saja tidak terpengaruh kepada bacaan ayat Al-Baqarah, apalagi setan. Apalagi setan. Kita menyetel dan kita bekerja tanpa mendengar satu kata pun dari bacaan ayat Al-Quran. Dan terkadang kita mengeluarkan suara-suara atau beriringan dengan nyetel yang lainnya, atau kita bertindak-tindak atau bekerja pekerjaan tanpa mendengarkan sedikit pun, ini tidak akan berpengaruh kepada siapa. Tidak berpengaruh. Selama kita tidak terpengaruh oleh bacaan tersebut, maka tidak berpengaruh. Tapi kalau kita setel dan kita mendengar dengan menyimaknya, ini saya berharap bisa berpengaruh kepada setan. Karena lafaz hadisnya tuqra, dibacakan di rumah yang dibacakan. Biasanya yang membaca adalah penghuni rumah. Tapi ketika mungkin lebih berpengaruh ketika dia mendengarkan, menyimak bacaan dari imam yang atau dari qari yang bacanya memberikan pengaruh, memberikan kekhusyuan, ini mungkin bisa memberikan pengaruh untuk menjauhkan setan dari rumah kita, menjauhkan setan dari rumah kita. Tetapi perlu kita perhatikan ketika kita yang membaca, kita pertama mendapatkan pahala setiap hurufnya, kita juga mendapatkan pahala membacakan Al-Quran di rumah kita, dan juga bisa dengan fungsi yang tadi adalah mengusir setan dari rumah kita. Allah Ta'ala alam. Cukup? Ya. Kita rasa cukup sampai di sini kajian kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.